بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hadis atau athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala terjadi paceklik, kelaparan, gagal panen. Beliau membuat keputusan aturan bagi daerah-daerah yang subur yang di situ ada pertanian. Ada gandum, ada sa'ir, pohon korma yang banyak berbuah agar dipanen. Dan hasilnya dibagi-bagikan secara merata kepada daerah-daerah yang mengalami kelaparan, yang tandus, kering. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan jalan keluar dari musibah yang menimpa itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan ihtimamnya beliau kepada rakyatnya sebagai seorang emir, sebagai seorang khalifah, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Beliau terkadang hanya makan zait saja yang diminum, tidak ada makanan dia makan. Bahkan beliau bersumpah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jalan keluar ke lapangan, maka aku tidak akan membiarkan sebuah keluarga dari kaum muslimin yang memiliki kelapangan rezeki kecuali aku masukkan ke rumah itu orang-orang miskin sejumlah anggota keluarga mereka. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau perhatiannya kepada rakyatnya. Di dalam athar ini banyak faedah yang kita bisa petik. Di antaranya faedah yang pertama adalah fadlu du'a, keutamaan dari ad-du'a. Karena dengan doanya beliau, doanya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kemudian menurunkan hujan, Allah kabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat musibah penderitaan yang menimpa kaum muslimin dengan doa. Maka doa ini merupakan perkara yang utama, bahkan termasuk menjalani ibadat, termasuk ibadah-ibadah yang paling mulia. Ya, karena itu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan doa dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbukum, rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan permintaan kalian. Ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka, hamba-hamba Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kalau kalian minta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam. Allah masukkan mereka ke dalam jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Berkata Imam Syaukani rahimallahu taala mengomentari ayat ini dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, fa afada dzalika anna du'a ibadah. Maka ini memberikan faedah anna du'a ibadatun, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Wa anna tarkad du'a Subhanahu wa Ta'ala, tarkad du'a, du'a Rabb Subhanahu wa Ta'ala istikbaran, adalah merupakan kesombongan, meninggalkan dari berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini istikbaran, termasuk kesombongan, termasuk kesombongan. Wal akbah min hadzal istikbar, dan tidak ada kesombongan yang lebih jelek dari seorang itu tidak mau berdoa kepada Allah. Sombongan itu macam-macam. Sombong terhadap manusia. Dan kesombongan yang paling jelek, kata beliau, adalah seorang itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa yastakbir al-'abdu an du'a man huwa khaliqun. Bagaimana seorang hamba itu mau menyombongkan diri dalam berdoa, dalam meminta? Man huwa khaliqun lahu, dari zat yang menciptakannya, yang memberi rezeki kepadanya, yang mewujudkannya dari tidak ada, pencipta alam seluruhnya, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan balasan, ganjaran pahala. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah kesombongan. Apabila seseorang itu tidak mau atau enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat menganjurkan kepada kita, fas'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Ini doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa itu doa, apa makna doa. Mana doa? Kata beliau, huwa idharu ghayah at-tadhallul. Idharu ghayah at-tadhallul, menampakkan puncak dari kerendahan. Wal iftiqar ilallah, dan iftiqar, merasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istikanah lahu, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna doa. Seorang itu menampakkan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepadanya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang seperti ini, merendahkan diri kepada Allah dan selalu merasa butuh kepada Allah dan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk al-ikthar, untuk memperbanyak ikthar doa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dituntunkan Rasulullah kepada para sahabat dan juga termasuk kepada kita, untuk seluruh umat. Kalau engkau ingin diijabah doamu, kebutuhanmu, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajib Allahu an asyada'id wal qurb fal yukthir addu'a fir raha. Barang siapa yang senang, barang siapa yang suka, ay yastajib Allah inda sada'id, barang siapa yang senang suka, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Inda sada'id, tatkala tertimpa kesulitan dan kesusahan, ketika seorang itu dalam kesulitan dan kesusahan, tentunya pengen segera dikabulkan permintaannya supaya dilepaskan dari kesulitan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, fal yukthir du'a fir raha, maka hendaklah dia memperbanyak doa di waktu lapangnya, di waktu senangnya. Jangan cuma ingat Allah, minta kepada Allah ketika dalam kesulitan, ada masalah baru mohon kepada Allah. Sakit baru minta kepada Allah disembuhkan. Tapi selama dia sehat, tidak pernah ingat Allah. Allah tidak pernah berdoa kepada Allah minta salam wal afiyah. Nah, kalau ingin dikabulkan permohonanmu tatkala engkau dalam kesulitan, dalam masalah, diberikan jalan keluar, maka perbanyak doa kepada Allah di waktu kamu lapang, di waktu senang. Jangan di waktu susah, hanya ingat kepada Allah hanya di waktu susah. Di waktu lapangnya enggak, lupa dia berdoa kepada Allah. Ta'arruf ilallahi firrakha, kata Nabi SAW, ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapangmu, di waktu senangmu. Kau ingat Allah, kau kenali Allah di waktu lapangmu. Ya'rifka fi shiddati. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu, akan mengingatmu, akan menolongmu ketika kamu dalam keadaan kesulitan. Dan manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak berdoa kepadanya. Wahabu khalqihi ilaihi aktsaruhum wa afdaluhum lahu su'alan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Hadi al-Arwah, wahabu khalqihi ilaihi, dan manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai aktsaruhum wa afdaluhum lahu su'alan, adalah yang paling banyak dan yang paling utama permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak meminta kepada Allah, paling banyak berdoa kepada Allah. Dalam paling utama permintaannya, ia minta, dia tidak minta dunia terus menerus, tetapi dia minta untuk dikokohkan dalam ad-din, minta sabat di atas sunnah, diminta untuk, dia mohon kepada Allah agar dikuatkan dalam ibadah, dalam perkara kebaikan-kebaikan. Ini permintaan yang utama. Anak manusia banyak permintaannya kepada Allah. Ada yang minta ingin supaya dikaruniai anak, ada yang minta supaya dijadikan orang kaya, banyak uangnya. Tapi ada yang minta kekohan ad-din, meminta kepada Allah supaya diberikan pemahaman kepada agama ini. Ini yang lebih utama. Inilah yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk berdoa kepada Allah, untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang malas-malas dalam berdoa. Doa dalam sholat, minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir ketika kita bangun, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu-waktu mana saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadi orang yang malas minta kepada Allah karena sudah merasa dirinya mampu mengatasi semua permasalahan, orang yang hebat, sehingga tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling lemah, orang yang paling lemah itu adalah orang yang malas berdoa kepada Allah. Karena doa itu ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling mudah, gak ada beratnya. Beda dengan sholat, harus wudu, ada gerakan, butuh waktu, puasa juga seperti itu, berat. Nah, kalau orang tidak puasa sunnah misalnya masih ya dimaklumi, mungkin dia tidak mampu. Tapi kalau sudah doa yang enggak mau doa, malas doa, ini termasuk orang yang paling lemah. Termasuk orang yang paling lemah kalau dalam doa saja malas. Doa saja lemah dia minta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sulh Jami', dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sulh Jami', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man ajaza anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa, malas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malas berdoa, ini orang yang lemah, malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana fi din rahimani rahimakumullah, doa ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana para sahabat jadikan doa itu merupakan senjata dalam melawan musuh-musuhnya orang kafir. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah dalam jihad selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di perang Uhud. Beliau senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jal. Doa itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dan juga hadis Aisyah dalam riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu memberikan manfaat dari apa yang telah terjadi. Telah terjadi musibah, musibah banjir, gunung meletus, apa saja, ataukah sakit. Doa itu memberikan kemanfaatan. Dengan doa akan memberikan kemanfaatan. Bisa jadi doa itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut, sama sekali hilangkan. Sakitnya disembuhkan. Atau kalau tidak diringankan, diringankan musibah yang menimpa. Ini pengaruh dari doa. Wa mimma lam yanzil, dan apa-apa yang belum terjadi, belum turun, ya Allah Subhanahu wa taala sedianya akan memberikan satu ujian musibah. Lalu dengan doa-doanya mereka muslimin atau seseorang itu berdoa sehingga tidak jadi musibah itu turun menimpanya dengan doa. Jadi doa itu bermanfaat. Mimma nazal wa mimma lam yanzil. Pada perkara yang sudah terjadi, dengan doa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengangkat atau politik meringankan. Kemudian apa-apa yang belum terjadi, yang sedianya mungkin, yang sedianya itu akan turun musibah, karena dengan doanya kaum muslimin ikhlas kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat, tidak jadi menurunkan musibah tersebut. Fa alaikum ibadallah biddu'a. Maka Rasulullah mengatakan, fa alaikum ibadallah biddu'a. Hendaklah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala itu berdoa. Wajib. Baik alaikum bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena disebutkan dalam riwayat Aisyah yang juga sahih dari riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wainal bala la yanzil, bala itu, musibah itu akan turun. Musibah itu akan turun. Fa yatalaqahu du'a. Lalu ketika musibah itu mau turun, kemudian orang berdoa, maka musibah tersebut dihadang oleh doa tadi. Fa ya'talijan ila yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Fa ya'talijan ila yaumil qiyamah. Akhirnya apa? Saling dorong-mendorong. Musibah ini mau turun, kemudian doa menghalanginya untuk turun, menimpa. Maka ini di antara dari asar pengaruh dari doa. Maka jangan bermalas-malas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang malas berdoa itu justru telah menutup bagi dirinya banyak sekali pintu-pintu kebaikan, banyak sekali rahmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang dia tutup. Maka kata Syekh Bagr Abu Zaid rahimallahu taala dalam kitab beliau Tashih Ad-Du'a, miskin, kasihan siapa? Man takasala anid-du'a, orang yang bermalas-malas doa itu kasihan, orang yang malas doa. Faqad sadda nafsahu abwaban kathiratan, sungguh dia telah menutup pada dirinya abwaban, pintu-pintu, banyak pintu-pintu. Abwaban kathiratan minal khair, dari kebaikan. Wal ata, dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala ditutup. Kalau sekiranya dia berdoa minta kepada Allah, Allah akan berikan. Tapi ini enggak. Dia malas berdoa sehingga menutup dirinya dari pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. 6. Maka kita semangat untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap apa yang kita lakukan, setiap kegiatan kita, kita minta kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, tapi minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, kesuksesan kita memperoleh apa yang kita inginkan tersebut. Dan doa ini termasuk obat yang paling bermanfaat. Termasuk obat yang paling bermanfaat. Lebih bermanfaat dari obat dokter. Doa. Ada orang tidak berobat atau dengan air putih saja. Nah, dia minum, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakitnya, Allah sembuhkan. Ada orang yang makan obat yang sudah paten yang harganya ratusan ribu, mungkin jutaan, tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Karena bukan obat yang menyembuhkan penyakit, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Al-Jawabul Kafi, ad-du'a min anfa al-adwiyah wa huwa aduwul bala. Doa itu merupakan obat yang paling bermanfaat. Obat yang paling bermanfaat adalah doa. Wa huwa aduwul bala, dan musuh bala. Musuh dari bala, musuh dari musibah. Kenapa? Karena doa itu bisa menghalangi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yudafi'. Musibah bisa menolak, bisa menghalangi dengan takdirullah dan izin Allah Subhanahu wa taala musibah yang akan menimpa. Naam. Wa yamna' nuzul, dan menghalangi turunnya musibah tersebut. Dan dengan doa tersebut maka musibah itu juga bisa dengan doa diangkat Allah Subhanahu wa taala, diangkat, dihilangkan atau diringankan. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis yang kita sebutkan tentang fadhlu doa. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam asar yang kita bacakan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar dari musibah yang menimpa, untuk diturunkan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya dan permohonan kaum muslimin. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan satu faedah dalam atsar ini, yaitu tentang keutamaan doa. Dan ini masih banyak pembahasan terkait dengan keutamaan doa ini. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaan seseorang apabila dia mohon kepada Allah dengan ikhlas, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permohonannya. Selama permohonan itu bukan dosa, bukan permusuhan, bukan pemutusan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.